nafasku di dalam detak jantung. Tak pernah aku meragu, hanya engkau yang di hatiku. Berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tiada suatu yang besar tanpa perjuangan yang hebat. Wacana, wacana, wacana, wacana, wacana, wacana, wacana, wacana. Air yang mengalir jernih tak akan keruh menggenang. Jangan surutkan langkah, yakin dan percaya. Semua rintangan. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Wacana, wacana, wacana, wacana.